coba nih runo yang lor ya nduk ya. Waduh darah tau tau kelapu jia pulang puji puja arah penyang kita ngantan kuno kule opo tak dasar tukang geroh tercilek. Wong tua tak apus sih.